bagaikan gontai saat aku menahan sendiri diterpa dan luka oleh senja. Semoga sama berjaga matahari pagi bermahkotakan embun saat engkau ada di sini dan pekat pun berakhir sudah. Pernah berhenti memilikiku hingga ujung waktu. Setenang hamparan burung caman takkan henti bernyanyi.